right now. STA2. Let's get it. Eh, Zanda, berhenti dulu dong. Capek nih dari tadi lari melulu. Iya, kita kan bukan atlet. Lama-lama betis saya kayak tukang beca. Sebenarnya saya juga capek. Tapi mau gimana lagi? Spider-Man terus mengejar kita dari semenjak pengenalan jurusan kemarin. Aneh, gak capek-capek tuh Spider-Man. Pasti pakai baterai energizer. Mace! Tuh kan, dia ngejar lagi. Ayo teman-teman, kita harus sembunyi. Tapi kita sembunyi di mana? Gimana kalau kita sembunyi di antara peserta? Jangan, nanti kita disangka peserta. Terus kita disasim lagi. Kan udah tahun kemarin. Atau kita sembunyi di sebelah kajur? Eh, jangan. Nanti kita dibaledok pakai sendal sama Bu Titin. Terus kita sembunyi di mana dong? Aha, itu ada rumah. Gimana kalau kita sembunyi di dalam rumah itu saja? Ide bagus. Betul. Kalau gitu, ayo kita sembunyi. Hah, gimana mereka? Tadi aku mendengar suaranya di sini. Sepertinya mereka bersembunyi. Tahukah kalian di mana mereka bersembunyi? Apakah mereka sembunyi di antara peserta? Tentu tidak. Apakah mereka bersembunyi di sebelah Bu Titin? Pasti tidak, karena takut dikepret. Lalu, di mana mereka bersembunyi? Kok nggak ada yang jawab sih? Kayak ngomong sama tembok? Pernah kelilipan spidol nggak? Hah, sepertinya mereka kabur ke arah sana. Untung kita sembunyi dalam sini. Tapi ngomong-ngomong, ini rumah siapa ya? Kok serem gini? Iya, rumah aku kalah serem sama tempat ini. Apalagi di sini banyak patung-patung berbaju kuning. Itu lihat, ada patung yang cantik banget. Iya ya, cantiknya mirip kajur Jepang kita. Eh, gerak, GR lagi. Sudah, jangan bahas itu lagi. Ntar tambah GR. Takut orang maling, takut dikotorin. Suruh pulang bapak, ibu, nenek sama adik. Aduh, tidak mau kaya. Aduh, tidak mau kaya. Aduh. Siapa kalian? Berani-beraninya masuk ke dalam rumah saya? Iya naon deh, lebat lemak kia. Merakai baju koneng. Pak, mereka itu dari Himade, yang lagi ngadain sosim di sini. Kenapa ngadain sosim di rumah saya? Loh, justru bukannya kita yang numpang main kabaret di acara mereka. Oh iya, saya lupa. Terus, kalian siapa? Pasti kalian maling ya? Bukan, kami bukan maling. Terus, kenapa kalian ada di rumah saya? Kami cuma numpang bersembunyi sebentar, tapi kalau Bapak tidak suka kami di sini, ya kami akan pergi. Ya sudah, silahkan. Loh, kok kalian masih di sini? Katanya mau pergi. Gimana sih? Sebenarnya Bapak nggak suka kami di sini atau di situ sih. Karena Bapak nggak suka kami di sini, ya wes, kami ke situ lagi. Sudah, di situ saja. Saja. Jadi, kami boleh tinggal di sini, Pak? Siapa yang bilang kalian boleh tinggal di rumah saya? Ya sudah, kalau nggak boleh. Kami permisi, Pak. Gerak banget sih. Apa kamu bilang? Kalau begitu, kalian tidak boleh pergi dari rumah saya. Asik! Akhirnya kita diizinkan juga tinggal di sini. Iya, kalian akan tinggal di sini selamanya. Hahaha. Gak usah selamanya, Pak. Kami cuma pengen tinggal di sini sehari aja kok. Tidak bisa. Saya ingin kalian di sini selamanya. Pokoknya selamanya. Titik. Waduh, selamanya? Sebentar ya, Pak. Kami rundingan dulu. Ya, silakan. Tapi jangan lama-lama ya. Saya belum makan. Jadi gimana nih? Bapak itu minta kita tinggal di sini selamanya. Ya udah. Kita kan gak punya tempat tinggal. Lumayan kan? Tidak. Saya, Pangeran Zuko, tidak mau tinggal di sini selamanya. Alasannya? Gengsi dong. Masa Pangeran numpang lama-lama? Iya, aku juga gak mau lama-lama di sini. Ntar aku dijadiin jongos. Iya, aku gak mau dijadiin istrinya. Kalau kamu dijadiin jongos, dia dijadiin istrinya. Terus saya dijadiin apa dong? Paling juga dijadiin tukang kebon. Hah? Masa saya harus ngurusin puntang sih? Sudah belum? Belum sudah? Sebentar ya, Pak. Dikit lagi. Jadi gimana? Oke? Iya. Oke. Setuju. Tapi... ya. Tunggu. Dia kenapa sih? Bener. Gak tau. Udah yuk, kita pamit sekarang aja. Udah selesai. Gak juga. Jadi gimana nih? Tapi... jadi gak? Boleh. Kayaknya kami gak jadi tinggal di sini, Pak. Bener. Kami mau permisi sekarang aja. Tidak bisa. Bentar. Kalian tidak boleh pergi dari rumah ini. Jadi? Kecuali kalian memberikan saya kepada seorang gadis. Loh, biasanya kan kalau di film-film seorang gadis yang diberikan kepada bapak. Oh, iya ya. Ya, itu yang saya maksud. Kalau begitu, mana gadis yang akan kalian berikan kepada saya? Dia saja, Pak. Loh, kok saya sih? Ya, dia memang tipe saya. Tinggi, jungkring, rambutnya galing lagi. Pasti cocok. Tapi, Pak, saya bukan gadis... Siap! Apa? Ternyata, dia makhluk berkelamin ganda. Kurang ajar. Berani-beraninya kalian menipu saya. Kalau begitu, kalian semua harus mati di tangan saya. Siap! Oke? Iya. Oke. Tapi... ternyata masih ada satu lagi. Iya. Akan kubunuh kau. Setuju. Siap! Tunggu. Jadi gimana? Akan kubunuh kau. Bener? Iya. Sekarang? Iya. Yakin? Saya yakin. Tapi... tapi apa lagi sih? Ya sudah. Baiklah. Oke, sip. Siap! Halo, calon anggota Himade. Jumpa lagi bersama kami, Kabaret Okasi, yang akan menghibur kita semua dalam sebuah cerita yang berjudul Dendam Kesumat Roh Hatsum Zonda. Selamat menyaksikan, semoga Anda terhibur. Ini lagi siapa? Tiba-tiba datang teriak-teriak. Siap! Ta-da! 누가 전해줘 my baby, to my baby, 내가 여기 있다고 말야. 나 같은 놈 말야. Untung kita cepat-cepat kabur. Kalau enggak, kita bisa dihukum sama panitia. Iya, untung orang lempangna lumpat sia. Mun hentem mah, geus katinggalan ku sia. Eh, tapi ngomong-ngomong, kita di mana nih? Kok tempatnya gelap banget sih? Ah, kamu enggak usah khawatir. Kita enggak mungkin kesasar kok. Heeh. Tekudu khawatir gitu atuh. Orang masih keneh apal dah jalan bie ka dieu. Kalem we atuh. Tadi pan orang-orang lempang tidinya. Loh, biar orang borojol di mananya? Nah, orang jadi pohok iya. Tuh kan, jangan-jangan kita kesasar. Aduh, gimana dong? Heus ya, orang-orang jika kesasar. Eles ya, lebok tah. Lebok, lebok. Kan kamu juga ikut kesasar. Oh, heusnya. Atuh lebokna ka urang oge mun kieu mah. Udah, jangan berisik. Kalian dengar suara enggak? Nu kumaha? Yang itu tuh. Coba deh denger. Nu kitu lain. Siama. Kamu bisa serius enggak sih? Coba deh dengar suara itu. Kayaknya suara radio, tapi dari mana ya? Eh, kayaknya suaranya dari situ deh. Bukan, tapi suaranya dari sini loh. Tuh kan, pasti ini kerjaannya panitia. Bisa serius gak sih? Ngaco lagi gua gaplok loh. Iya, bisa. Ayo, kita kesana. Selamat malam. Selamat berjumpa bersama saya di Landmerside Ada FM. Insan muda, apakah kalian menyadari kalau malam ini cuaca terasa sangat dingin? Dan ini tidak seperti biasanya. Dan untuk kalian yang justru merasa udara malam ini terasa hangat atau bahkan panas, kalian harus hati-hati, insan muda. Bisa saja hal ini terjadi karena kalian terlalu dekat dengan api unggun. Makanya, mundur sedikit. Iya sudah, sekarang kita mulai saja cerita malam ini. Dan perlu kami ingatkan, jangan pernah dengerin Landmerside ini sendirian. Lah emang kenapa? Karena keeng. Oh, ngono toh. Baiklah, saya akan memulai ceritanya. Cerita ini menceritakan tentang sebuah rumah angker yang konon telah terjadi pembunuhan sekelompok orang oleh si pemilik rumah yang bernama Kenshin Himuro, karena Himuro telah dibuat kesal oleh mereka. Namun, Himuro mengizinkan mereka pergi, asalkan mereka memberikan seorang gadis kepada dia untuk dijadikan sebuah ritual. Akan tetapi, ritual itu gagal, dikarenakan gadis itu adalah makhluk berkelamin ganda. Hingga akhirnya mereka pun dibantai oleh Himuro, termasuk saya, sang narator. Hingga kini rumah rumah itu masih angker dan rumah itu tepat di belakang kalian. Teman-teman, dia benar. Rumah itu tepat di belakang kita. Teman-teman, mending kita balik aja yuk. Aku takut nih. Ah, ngapain mesti takut sih? Cuma rumah doang. Mending kita masuk aja yuk. Ih, apa-apaan sih? Aku nggak mau ikut ah. Emang kamu mau di sini sendirian? Ya udah deh. Ono, ayo kita masuk. Enggak, orang didiwae. Mau dengerin cerita selanjutnya. Ayo cepetan masuk. Nyak engges mun gitu mah. Ku orang radiona di bawah wae nyak. Ada-ada aja sih bos. Aku disuruh ngeliput rumah angker keluarga Himuro. Katanya sih alamatnya Komplek Arca Manik, Jalan Tinju nomor 8. Perasaan kenal deh. Alamat siapa ya? Itu kan alamatnya Bu Titin. Ini pasti alamatnya salah. Ah, mending tanya aja lah. Eti! Udin! Ono! Di mana kalian? Kebetulan ada orang. Mending nanya aja ah. Maaf, Mbak. Nama saya Miku. Saya jurnalis dari Lanmerside Ada FM. Saya ingin meliput langsung misteri rumah angker keluarga Himuro. Mbak tahu enggak rumahnya Pak Himuro? Pak Himuro? Aduh, maaf, Mbak. Saya bukan orang sini. Saya juga lagi nyari orang. Nyari orang? Pak Himuro bukan? Bukan. Tapi saya lagi nyari peserta saya yang hilang. Peserta hilang? Jangan-jangan mereka masuk ke rumah angker keluarga Himuro. Soalnya, konon jika ada orang yang masuk ke rumah itu, tidak akan bisa keluar lagi. Saya harus cepat menemukan rumah angker itu. Itu bukan rumahnya. Iya. Sepertinya itu rumahnya. Itu mah tenda acara. Kok Mbak tahu? Kan tadi saya dari situ. Terus di dalam ada siapa? Pak Himuronya ada? Aduh, kurang tahu ya. Tapi yang jelas, di dalam ada pemain okasi yang sedang siap-siap. Oh, kalau gitu saya coba masuk aja deh. Ya sudah, saya juga mau cari peserta saya. Carimu. Waduh, teman-teman, sepertinya Zonda menemukan kita. Ayo kita sembunyi. Sepertinya tadi saya mendengar suara orang. Aduh. Aduh, sakit. Aduh, kameraku terbakar. Bagaimana ini? Mana belum lunas lagi. Bos pasti marah. Kalau gini caranya, aku bisa dipecat. Aduh. Woi. Ahem. Neng. Apa sih? Lempar-lempar. Sakit tau. Tanya dong. Tanya. Nggak tahu orang lagi sedih gara-gara kehilangan kamera apa? Tanya dong, tanya. Siapa kamu? Saya adalah Dewa Api yang menunggu api. Hei, gadis cantik, kenapa engkau bersedih? Mungkin saya bisa membantumu. Kamera saya jatuh ke dalam api itu. Sudah, jangan bersedih. Aku akan menolongmu. Tapi aku tidak tahu yang mana kamera milikmu. Apakah ini kamera milikmu? Ataukah ini? Tahukah kalian yang mana kamera milikku? Apakah ini kamera milikku? Bukan. Apakah ini kamera milikku? Benar. Kerja bagus, teman-teman. Terima kasih telah membantuku. Bagus. Kamu adalah gadis yang jujur. Oleh karena itu, aku akan memberikan sebuah hadiah. Sebuah kamera obscura yang didesain menggunakan lensa khusus yang dibuat oleh tim kreatif Okasi yang terbuat dari bahan-bahan terpilih seperti kertas duplex, lem Ibon, plastik mika, cat air, dan pernak-pernik lainnya. Berapakah harga kamera ini? 14.750 rupiah. Anda benar. Yeay. Selamat. Yeay. Anda mendapatkan Yeay. Sebuah kamera obscura. Demikianlah quiz The Price is Benar malam ini. Kita berjumpa di lain kesempatan. Loh, terus kameraku mana? Kok saya malah dapat kamera jelek ini? Dasar Dewa Api penipu! Dimana temanku? Dimana kawanku? Dimana kalian bersembunyi? Aku akan membalaskan dendamku. Haji! Hantu! Jangan dekati aku! Dekati aja yang lain! Tuh! Mereka aja tuh! Atau yang itu! Yang itu? Jangan! Dia kejur saya! Saya takut dikepret! Aku akan membalaskan dendamku. Mbak, balas dendam? Aku kan gak punya salah sama kamu. Hah? Siapa juga yang mau balas dendam sama situ? Capek deh. Heh, ya denger ya. Aku tuh mau balas dendam sama teman-teman aku yang tadi joget-joget di belakang itu. Ya tahu gak kemana perginya mereka? Memangnya salah mereka apa? Teman-temanku telah mengkhianatiku. mereka telah memberikan aku kepada Himuro untuk dijadikan ritual. Apa? Himuro? Iya, Himuro. Kamu tahu di mana Himuro berada? Dia ada di rumah ini, tapi aku tidak tahu dia di mana. Terakhir aku lihat, dia sedang bersama 3 orang remaja pergi ke arah sana. Apa? 3 orang remaja? Iya, 3 orang remaja. Jangan-jangan Himuro dijadikan ritual oleh mereka. Bukan, tapi mereka yang dijadikan ritual oleh Himuro. Oh, salah ya? Iya, kalau begitu kita harus mencari Himuro. Kita? Lo aja kali, gue enggak. Loh, jadi kamu tidak akan membalas dendam ke Himuro? Dia kan yang sudah membunuhmu. Oh, iya ya. Baiklah, ayo kita cari Himuro. ਹਾਂਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਓਏ 1 2 1 2 3 4 ਤੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣੀ ਤੇਰੀ ਪਾਇਲ ਏ ਰੂਪ ਤੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣੀ ਤੇਰੀ ਪਾਇਲ ਛਨ ਛਨਾ ਛਨ ਐਸੇ ਛਨ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਭ ਕੋ ਘਾਇਲ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹਾ ਆਖੋ ਕਾ ਕਾਜਲ ਇਸ਼ਕ ਮੇ ਜੀਨਾ ਮਰਨਾ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਸ਼ਾਬਾ ਸ਼ਾਬਾ ਮਾਹੀਆ ਸੇ ਸ਼ਾਬਾ ਸ਼ਾਬਾ Sebentar lagi aku akan hidup kembali setelah melakukan ritual ini. Hentikan! Hah? Ternyata kamu. Kenapa kamu masih gentayangan di rumah saya? Selama dendamku belum terbalas, aku tidak akan pergi. Oh, jadi kamu ingin membalas dendam? Baiklah, lakukan sesukamu. Bunuh kau. Siap. Pukulan maut. Kurang ajar. Siapa kamu? Jelas bukan kembali untuk membela kebenaran demi masa depan bagi bumi yang tercinta. Tetap mengabdi, tetap mengabdi. Saya, Riderman, tidak akan pernah membiarkan kejahatan terjadi di muka bumi ini. Hah? Jadi kamu Riderman? Ya, Sayalah Riderman. Wah, kebetulan. Saya sangat mengidolakan Anda. Boleh saya minta foto Anda? Boleh, boleh. Ayo. Hei kalian, kalau mau foto-foto, jangan di situ. Saya masih ada urusan sama dia. Kalau dia ada urusan sama saya enggak ya? Tidak bisa. Hadapi aku dulu. Baiklah, kalau kau memaksa, akan kubunuh kau. Siap! Pukulan maut. Kurang ajar. Cep. Ah, ini kesempatanku mengambil foto Himuro. Bos pasti senang. Tendangan maut. Cian. No! Tidak. Loh, kemana dia? Kok menghilang? Sepertinya dia kabur. Kurang ajar. Hei, tunggu. Riderman, tunggu. Yah, dia pergi. Teman-teman, terima kasih kalian telah datang membantuku. Tidak apa-apa. Justru kami yang ingin minta maaf karena telah mengorbankanmu kepada Himuro. Sudahlah, lupakan hal itu. Yang penting, kita sudah berkumpul kembali. Syukurlah kalau kalian sudah baikan. Sekarang kalian harus menjadi satu keluarga. Sesuai dengan tema Sosim Himade tahun ini. Iya, benar. Himade! Kyoryoku! Kyoryoku! Himade! Kyoryoku! Kyoryoku! Heh, sepertinya panggilan itu bukan untuk kalian. Kyoryoku! Rupanya kalian di sini. Kenapa kalian kabur dari area Sosim? Kami takut dihukum oleh panitia. Kami tidak sekejam itu. Justru, kami sayang kepada kalian. Betul tidak, teman-teman? Terima kasih, Miku. Kamu telah menemukan peserta saya yang hilang. Ini semua bukan karena jasa saya, tapi karena jasa mereka juga. Hai! Hai! Hantu! Miku, terima kasih telah membantu membalaskan dendam kami kepada Himuro. Dengan begitu, kami bisa meninggalkan dunia ini dengan tenang. Sekarang, saatnya kita berpisah. Teman-teman, aku pasti akan merindukan kalian. Saat terindah, saat bersamamu, begitu lalapnya, aku pun terbuang. Sekarang hatiku luluh lanta, mengiringi dukaku dan kehilangan dirimu. Sungguh ku tak mampu untuk meredam kepedihan hatiku untuk merelakan kepergianmu. Selamat tinggal, teman-teman. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Nah, demikianlah kisah cerita Okasi kali ini. Akhirnya, Miku dapat mengalahkan Himuro dengan menggunakan kamera obscura. Walaupun dia tidak menyadarinya, kini Sonda dan teman-teman dapat hidup tenang di alam sana. Udin, Ono, dan Eti pun kembali ke area Sosim hingga resmi diangkat menjadi anggota Himade. Makanya, buat kalian jangan coba-coba kabur ya, karena panitia tidak sekejam yang kalian bayangkan. Lalu, kemanakah perginya Riderman? Kami, segenap kru Okasi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Miku, untuk kenang-kenangan, tolong foto kami dong. Mumpung kamu bawa kamera. Baiklah, siap-siap ya. Ichi, ni, sa. Sepertinya mereka sudah hidup tenang di alam sana. Hah, dimana dia? Kurang ajar. Hei Himuro, keluar kau. Dasar pengecut. Ah, ada orang. Mungkin dia tahu. Pak, lihat tidak bapak-bapak setinggi ini? Memakai yukata. Namanya Himuro. Eh, Riderman, cerita Okasinya sudah selesai. Apa? Yah, padahal aku belum beraksi di depan peserta. Sayang sekali. Ya sudahlah, kalau begitu